terpikirkan olehku. Ku akan menduakan dirimu, cintaku ini hanya untukmu. Saat ini dan sampai nanti, cobalah kau rasakan semua apa yang aku beri untukmu. Cintaku ini hanya untukmu saat ini dan sampai mati. Thank you.